بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد طيب بارك الله فيكم بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى باب فرمان الله سبحانه وتعالى وتزودوا هندأله kalian berbekal fa inna khairaz zati taqwa sebab sesungguhnya sebaik-baik bekal ialah ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Yahya ibnu Bishr qala haddathana Shababah an Warqa an Amr bin Dinar an Ikrimah عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال dari ابن عباس رضي الله تعالى عنهما beliau berkata كان أهل اليمن يحجون dahulu orang-orang Yaman biasa berangkat haji ولا يتزودون namun mereka tidak membawa bekal. Wa yaqulun dan mereka mengatakan nahnul mutawakkilun. Kami orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Haji tanpa bekal tawakal Allah gitu. Fa idza qadimu Makkah sa'alun nas. Tapi ketika mereka sampai di kota Makkah, mereka meminta-minta kepada orang lain. Fa'anzalallahu ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayatnya. Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Hendaklah kalian berbekal sebab sebaik-baik bekal ialah ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rawahu Ibnu Uyainah an Amr an Ikrimah mursala. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Uyainah, ini Sufyan Ibnu Uyainah, dari Amr, ini Amr bin Dinar, dari Ikrimah secara mursal. maksudnya tidak menyebut Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Nah, hadis ini barakallahu fikum diikhtilafkan pada Amr bin Dinar. Ada yang meriwayatkan secara mausul bersambung dengan menyebut Ibnu Abbas mausul. Ada yang meriwayatkan secara mursal dengan tanpa menyebut Ibnu Abbas. Ikrimah langsung Rasulullah SAW. Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah menyatakan itu yang lebih asah. Yang lebih sahih adalah riwayat yang mursal. Paham ya? Riwayat yang mursal. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, beliau menyatakan ada beberapa rawi yang juga meriwayatkan secara mausul, dengan menyebut Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Dikeluarkan oleh Al-Hakim dalam tarikhnya dari jalur Al-Furat bin Khalid dari Sufyan Al-Thawri dari Warqa mausul, secara mausul. Juga dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur yang lain, juga dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sehingga barakallahu fikum, yang mausul pun kuat, yang mausul pun juga kuat, sehingga diriwayatkan secara mausul, secara mursal untuk isnad yang disebutkan oleh Al-Bukhari yang sahih adalah mursal. Namun hadis ini pun juga kuat secara mausul dengan penyebutan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, dikarenakan adanya jalur-jalur yang lain yang menguatkannya, sehingga la yadurru irsaluh. Penyebutan riwayat ini secara mursal tidak mengapa, tidak membahayakan. Barakallahu fikum. Hadis ini barakallahu fikum menjelaskan kepada kita masyru'iyatut tazawwud indal haji wal umrah, syariat berbekal ketika berangkat haji dan berangkat umrah. Yang kedua, anna tazawwuda minat taqwa, bahwasanya berbekal ketika haji dan umrah termasuk ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nama ya. Yang ketiga, hadis ini menjelaskan kepada kita zammu al-mas'alah, tercelanya meminta-minta bagi mereka yang punya kesanggupan berusaha, walaupun meminta-minta itu terkait dengan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan bab haji atau terkait dengan bab umrah. Barakallahu. Faedah yang lain, hadis ini menjelaskan tentang makna tawakal. Hadis ini menjelaskan tentang makna tawakal. Yang namanya tawakal yang syar'i adalah at-tawakkulu 'ala Allah ba'dal ikhtiyar atau ba'dal akhdhi bil asbab. Tawakal yang benar adalah bertawakal kepada Allah setelah ikhtiar. At-tawakkulu 'ala Allah ba'dal ikhtiyar. Ya, tawakal kepada Allah setelah ikhtiar, berusaha, atau al-akhdhi bil asbab, setelah menjalankan sabab. Begitu. Berbekal dulu, baru kalau sudah berbekal ternyata ada perkara-perkara yang kurang, tawakal kepada Allah azza wajalla. Berbekal tawakal kepada Allah selama di sana. Barakallahu fikum. Nah, sehingga seseorang yang hanya mengatakan tawakal tetapi tidak berikhtiar, itu namanya at-tawakkulul madzmum, tawakal yang tercela. Itu tawakalnya model sufiah. Tawakal tapi tidak ikhtiar. Sebab tindakan orang-orang Yaman yang disebutkan dalam hadis ini dicela, dikecam dengan turunnya ayat di atas. Barakallahu fikum. Maka ini perlu diperhatikan oleh kita kaum muslimin yang mau berhaji atau berumrah. Di zaman sekarang ini, barakallahu fikum, ada fenomena terutama ketika Ramadan. Fenomenanya adalah haji umrah, apa namanya mereka bilang, backpacker. Umrah backpacker itu maksudnya umrah selama sebulan penuh atau separuh atau mayoritasnya hanya berangkat ke sana, nyewa satu kamar untuk taruh barang jamaah laki-laki, kamar kedua untuk jamaah wanita, sudah selebihnya tawakal kepada Allah di sana. Sahurnya, buka puasanya, tawakal kepada Allah di sana. Ada fenomena kalau Ramadan di sana, terutama di kota Madinah, banyak sekali para muhsinin-muhsinin yang mempersiapkan buka puasa. Nah, kalau di dalam Masjid Nabawi itu roti, yogurt atau yogurt, kemudian kopi, kurma. Kalau di halamannya di luar gedung masjidnya itu nasi kotak gitu, nasi ayam, ada yang al-baik atau al-baik di sini kayak KFC, tapi di sana al-baik. Barakallahu fikum. Fenomena yang terjadi di sana, kalau coba adalah asar, langsung duduk di teras tadi, mencari tempat-tempat para muhsin yang menyediakan makan. Untuk pengen apa sekarang? Pengen makan al-baik. Pada asar, langsung menuju ke setan al-baik. Situ. Ngetem di situ. Sampai kapan? Sampai buka puasa. Nunggu 3 jam. 3 jam di situ ya Pak. Kalau dia pergi ya sudah, enggak dapat di tempat yang sama yang lain. Antum kepengin nasi Bukhari, lauknya ayam. Dan ngetem di stand yang menyediakan nasi itu. Di situ. Kalau di luar kebanyakannya memang nasi. Pertanyaan saya adalah, mana yang lebih afdal bagi jamaah haji, bagi jamaah umrah yang punya kemampuan? Menyiapkan sahur dan buka puasanya di hotel masakan hotel yang dia bayar, atau mengundang catering di hotelnya dia bayar, ataukah dia ngetem di situ? Lu kok diem? Hah? Mana yang lebih afdal? Hah? Mana yang lebih afdal? Jawabannya? Lu kok diem? Jawabannya apa ini? Yang ngetem. Jawabannya yang lebih afdal ialah dia mempersiapkan dirinya sendiri. Itu lebih afdal dikarenakan tazawud, dia berbekal untuk itu. Untuk sahurnya, untuk buka puasanya dia berbekal. Dia bayar di hotelnya atau dia bayar catering untuk makan sahur, makan berbuka dengan jamaahnya di hotel itu. Ya, tindakan dia yang sengaja ngetem kayak begitu termasuk tasawul, termasuk meminta, kan gitu ya. Dia sengaja kok nyari kok, mana nih yang segini. Oh itu, albaik, duduk plak situ, 3 jam nunggu. Hah? Nyari mana lagi, oh ini makanan nasi biryani, oh sama ayam, tak nunggu situ, sampai maghrib, 3 jam. Ada usul kesengajaan seperti ini, termasuk dalam bab ini. Termasuk mengharapkan pemberian orang lain. Ini kurang afdal. Tayyib, yang afdal ialah menyiapkan untuk dia sendiri. Lain pembahasan, lain perkara kalau dia enggak minta. Memang dipanggil dia pas ada pembagian langsung dikasih. Saya terus nih. Langsung dikasih nasi kotak. Ya jazakallah khairan, enggak minta. Hah? Kadang begitu. Antum lewat atau lagi jalan dari hotel menuju ke masjid, itu orang buka mobilnya itu bagi-bagi. Kadang jeruk, kadang apel, kadang jeruk sama apel sama pisang sama minuman jus dan segala macamnya. Tadadang. Ya, ya dikasih diambil. Jadi kalau saya enggak minta. Masukkan tas lumayan kan gitu ya. Hah? Terkadang juga begitu. Lagi lewat, tarik-tarik kamunya. Tarik-tarik. Ya Allah, ta'asya ma'ana. Ya, makan-makan sama kita orang. Apa ya? Ada, tarik, antum ya tarik. Ada. Ya, jadi dikasih, antum dikasih nasi kotak sama dia. Ambil, hut. Ya, dikasih, masukkan ke rostak. Ya, jazakallah khair kan begitu ya. Ada labas, dikarenakan tidak ada unsur meminta. Tapi ketika dia sengaja untuk datang ke tempat tadi, duduk, minta, dan menunggu jatah makanannya, termasuk di dalam bab ini. Ada kurang afdal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Kalau memang sudah mau berangkat haji atau berangkat umroh, niat, yang niat. Siapkan segala sesuatunya. Jangan dari rumah punya niatan untuk meminta-minta. Gampang Ustaz. Tidak usah katering-kateringan. Di sana makanan melimpah. Terus ngapain? Ngetem. Tadi itu. Nah, ada tasawul. Padahal dia punya kemampuan untuk membeli makanan para Allah itu. Makanya diingatkan baik-baik. Wa tasawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Harus berbekal ya dengan yang dia mampu para Allah itu. Nah. Dan sebaik-baik bekal adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fallahu musta'an. Hadha hadithun wahidun. Hadith Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Bagi yang kepingin haji atau kepingin umrah, dipersiapkan bekal dan segala sesuatunya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Yang berikutnya al-jami'us sahih mimma laysa fi sahihai. Karena besok buka puasa tanggal 9 Muharram kosong. Ya, saya kosongkan, saya gabung sekarang di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa kenapa enggak ini hadisnya? Hah? Enggak. Ya wis, kalau enggak berarti Rebu depan hafalannya digabung. Bab sebelumnya dan bab sekarang. Mengapa sekarang, Bapak? Depan? Sekarang. Ya Allah. yang hafal hadisnya al-jami'u sahih silakan menghafal. Man hafidha falyaqra. Antum. Ayo berdiri hafal. Katanya mau sekarang. Ya Allah kum. Man hafidha falyaqra. Loh, ada yang hafal. Ya apa katanya sekarang. Nah itu berarti antum ini hafalannya menjelang taklim. Ketahuan menjelang taklim. Iya lah. Tar taklim hilang lagi. Ya wes dimaklumi. Langsung masuk pada pembahasan bab yang berikutnya. Qala asy-syekh al-'allamah al-muhaddits Abu Abdurrahman Muqbil bin Hadi al-Wadi'i rahimahullahu ta'ala. As-sitru waqta qada'il haja. Sitr, menutup aurat pada waktu menunaikan hajat. Baik. Yang ini hukumnya wajib. Hukumnya wajib, termasuk adab-adab buang hajat. Berlaku bagi kaum laki-laki dan berlaku pula bagi kaum wanita. Bagi kaum wanita. Baik, ini kewajiban berlaku di semua tempat. Di tempat yang jauh dari pandangan manusia atau tempat yang dekat dari kerumunan orang lain. Ya, harus sitr, menutup aurat ketika buang hajat. Difahami ya? Ini berbeda dengan sebelumnya. Pada bab sebelumnya adalah menjauh. Ya, menjauh dari pandangan orang ketika buang hajat. Ini kapan? Dibahas kapan ya Evan? Kalau buang hajatnya tidak dalam ruangan. Nah gitu ya. Dia harus menjauh dari pandangan orang. Barakallahu fikum. Tapi kalau sitr, tidak harus menjauh. Ini perkara yang wajib dalam semua keadaan ketika di dekat orang atau jauh dari pandangan orang, dalam ruangan atau di luar ruangan, wajib untuk menutup auratnya. Baik laki-laki ataupun wanita. Barakallahu fikum. Qala Syekh Muqbil bin Hadi rahimahullah. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah haddatsana Yazid ibn Harun al-Wasiti. Qala anba'ana Mahdi bin Maimun عن محمد بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر قال وحدثنا ini istilah yang kedua وحدثنا بهز وبهز ابن أسد وعفان بن مسلم الصفار قال حدثنا مهدي يعني أتاس مهدي بن ميمون قال حدثنا محمد بن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر قال قال عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال بالبركاته أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم خلفه Rasulullah SAW suatu hari membonceng aku di belakangnya. Ardathani membonceng aku. Fa'asarra ilayya haditha. Lalu belum merahasiakan kepadaku sebuah hadith. La ukhbiru bihi ahadan abada. Aku tidak akan memberitakan kepada siapapun selama-lamanya. Bahkan Rasulullah SAW ahabba. Mastatara bihi fi hajatihi. Dan dulu Rasulullah SAW yang paling beliau suka untuk beliau menutupi auratnya ketika buang hajat ialah hadfun. Hadfun itu bukit kecil. Bukit kecil. Ya, beliau buang hajat di balik bulu tadi. Auha isu nakhlin. Atau sebuah tempat yang tersembunyi di balik pohon kurma. Fadakala yauman ha'iqan min hiqanil ansar. Suatu hari beliau sallallahu alaihi wasallam masuk di satu kebun dari kebun-kebun Ansar. Hiqan atau ha'iq itu kebun yang dipagari tembok. Fa idza jamalun qad atahu, tiba-tiba ada seekor unta datang kepada beliau. Hajar jaro. Unta itu berjalan dengan terseok-seok. Jalannya sambil menyeret kakinya. Sambil terseok-seok. Wa dharafat ainah, unta itu berlinang air mata. Kedua matanya berlinang air mata. Menangis. Qala bahasu Affan, berkata bahasan Affan pada hadisnya. Falamma ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika unta itu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hanna, dia pun merintih. Hanin itu suara rintihan hewan yang sedang merasakan sakit. Ya, barakallahu fikum. Hanna. Wa dharafat aynahu, kedua matanya pun berlinang, menangis di hadapan Rasulullah SAW. Famasaha Rasulullah SAW suratahu wa zufrahu. Lalu Rasulullah SAW mengusap surahnya. Pusarnya. Itu surat pusarnya. Katanya orang saya udele. Baik. Diusap bagian pusarnya. Wa zufrahu. Zufra itu adalah tulang di belakang telinga. Diusap kedua tulang di belakang telinganya. Gitu ya. Diusap sama beliau. Pasakan. Unta itu pun tenang. Merasakan ketenangan. Faqala, lalu Rasul bertanya, man sahibul jamal, siapa pemilik unta ini? Faja'a fata min al-ansar, lalu datanglah seorang pemuda dari Ansar kepada beliau. Faqala, dia mengatakan, huwa li ya Rasulullah, unta itu milikku ya Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ama tattaqillah fi hadhihi al-bahimah. Ama, ini tadi, perhatikan. Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah pada hewan ternak ini. Allati mallakaka Allah, mallakaka Allah. Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah pada hewan ternak ini yang Allah menjadikan engkau memilikinya. Innahu syaka ilayya. Unta tadi mengeluhkan kepadaku, mengadu kepadaku. Annaka tuji'u, engkau membuat dia sakit. Wa tud'ibu, engkau menyeret dia dengan kasar. Tud'ibuhu, aitu siquhu siyaqan syadida. Engkau seret dia dengan kasar. Dituntun dengan kasar. Qala Syekh rahimahullahu taala, hadza haditsun sahih ala syarti Muslim wa qad akhrajahu ba'dah wa qala Hafiz an-Nukatul Dhiraf. An-Nukatul Dhiraf ini ada pada kitab Tuhfatul Ashraf lil Mizzi. Jadi begini, Al-Mizzi rahimahullah punya kitab namanya Tuhfatul Ashraf. Tuhfatul Ashraf itu kamus hadis untuk kutubus sittah. Kamusnya itu dengan penyebutan sanad. Sahabi dibawakan di bawahnya hadis sahabat tersebut dalam kutubus sittah. Kalau sahabinya punya murid banyak, dibawakan tabi'in yang meriwayatkannya. Tabi'i dari sahabat tadi. Di bawahnya disebutkan siapa saja yang mengeluarkan dari kutubu sittah. Kalau tabi'inya punya murid yang banyak, dibawakan tabi'u tabi'i, tabi'inya sahabatnya. Ini di bawahnya disebutkan siapa saja yang mengeluarkan dari kutubu sittah. Dipahami ya? Antum punya hadis dalam Sunan Tirmidzi. Antum tahu sanadnya, siapa sahabatnya? Ibnu Umar. Langsung cari di Abdullah bin Umar. Antum tahu sahabinya Nafi, langsung cari Ibnu Umar, belakangnya Nafi. Ketemu Nafi, cari di situ. Nah, hadisnya itu. Nanti akan disebutkan siapa yang mengeluarkannya. Mungkin Bukhari, mungkin Muslim, mungkin Abu Daud, lengkap dengan sanadnya. Cara itu. Nah, di bawahnya ada komentar-komentar dari Al-Hafidz Ibnu Hajar. Kadang komentar, kadang sanggahan, kadang macam-macam di bawahnya. Namanya An-Nukatul Dhiraf. Namanya An-Nukatul Dhiraf. Dibahami insyaAllah ya. Nah, baik. Dia mengatakan kata Al-Hafidz wa akhraja wa bu'awana fi sahihihi minat tariqi allati akhrajaha muslimun mutawwala. Ini hadis dikeluarkan oleh Abu Awan dalam sahihnya dari jalur isnad yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, namun Abu Awanah mengeluarkannya dengan sempurna, dengan panjang. Wazada fi qisratil jamal, dan dia menambahkan pada kisah unta tadi kata-kata syaka ilaihi. Itu unta mengeluh pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Qala rahimahullahu taala wa akhrajahu al-Imam Ahmad rahimahullah. فقال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي جرير قال سمعت محمد بن أبي يعقوب hingga semuanya kembali kepada Muhammad bin Abi Ya'qub. طيب يحدث عن الحسن بن سعد عن عبد الله بن جعفر قال dari عبد الله بن جعفر dia berkata ركب رسول الله صلى الله عليه وسلم بغلته. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaiki bighalnya. Baghla itu bighal. Bighal peranakan, peranakan kuda dan keledai. Ketemulah yang namanya bighal, sehingga dia lebih besar dari keledai, lebih kecil daripada kuda. Apa hukum makan bighal? Apa hukum makan bighal? Dirinci, nah kerinciannya. Jangan mengatakan sami'tun nas yaqulun syan faqultu. Ada muqallid. Apa rinciannya? Ayo. Gimana gimana? Kalau bighalnya diternakkan apa boleh? Terus kalau bighalnya liar, maka boleh. Namun samar-samar dia mencari-cari selnya itu. Wahimtah. Wahimtah. Nah, siapa yang tahu? Hah? Apa rinciannya? Yang ditinjau keledainya. Terus? Nah, jadi bukan birolnya yang dirinci, keledainya. Kalau keledainya liar, maka boleh. Sebab keledai liar halal dimakan. Kuda juga halal dimakan. Maka peranakan halal dan halal melahirkan yang halal. Tapi kalau keledainya kuda peliharaan, haram dimakan keledainya ini. Dia digabungkan dengan kuda yang halal. Bertemu padanya hal dan haram. Kaidahnya para ulama ketika berkumpul yang halal yang haram, maka dikedepankan yang haram. Maka tidak boleh memakan bighal kalau dari peranakan keledai peliharaan dengan kuda. Baik. Qala wa ardafani khalfah, dan Rasul memboncing aku di belakangnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza tabarraza. Dan dulu Rasulullah SAW ketika beliau hendak buang hajat besar, tabarraza ingin BAB. Kana ahabba ma tabarraza fi, sesuatu yang paling beliau suka untuk beliau tunaikan BAB-nya itu hadithun yastatiru bihi, pocket kecil yang beliau menutupi aurat dengannya. Auha'isu nakhlin, atau sebuah tempat yang tersembunyi di balik pohon kurma. Fadakala ha'itan lirajulin min ansar, suatu kali Nabi kita Muhammad SAW masuk ke kebun milik seseorang ansar. Ha'it, kebun yang dipagari tembok. Fa'idha fihi nadhihun lahu, tiba-tiba di kebun itu ada nadhih miliknya. Apa nadhih? Nadhih itu ialah unta yang di unta yang dipekerjakan untuk mengambil air. Itu nadhih. Entah mengambil air untuk mengairi sawahnya atau kebunnya, atau mengambil air untuk kepentingan rumah tangganya. Itu namanya nadhih. Unta yang dipekerjakan untuk mengambil air. Falamma ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ketika unta itu melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanna, dia merintih, wa dharafat 'ainah, berlinang kedua air matanya, nangis. Panazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasul pun sallallahu alaihi wasallam turun dari bidalnya, famasaha dhufrahu wa suratahu. Beliau turun dari bidalnya dan mengusap tulang di bagian telinga unta tadi, kedua-duanya, dan pusarnya. Fasakanat, unta itu pun tenang. Faqala, beliau bertanya, man rabbu hadzal jamal? Rabb artinya malik. Siapa pemilik unta ini? Faja syabun minal ansar, datanglah seorang pemuda dari ansar. Faqala ana, dia mengatakan, saya Rasulullah. Faqala, maka Rasul bersabda, ala tattaqillaha fi hadhil bahimah, kenapa engkau tidak bertakwa kepada Allah tentang hewan ternak ini? Allati mallakakallahu iyyaha, yang Allah menjadikan engkau memiliki hewan ternak tadi. Fa innahu syakaka ilayya, sesungguhnya unta tadi mengeluhkan tentang kamu kepada aku. Dia mengeluh, mengadu kepada aku tentang kamu ini. Annaka tuji'uh, engkau menyakiti dia. Wa tudibuhu, dan engkau tuntun dia dengan cara yang kasar. Tsumma dhahaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ha'it wa qadha hajatah. Beliau pun pergi ke sebuah tempat di kebun tadi dan menunaikan hajatnya. Tsumma tawaddaa, kemudian beliau berwudu. Tsumma syaa, lalu beliau datang kembali. Wal ma'u yaqturu min lihyatihi ala sadrihi. Beliau berwudu, kemudian beliau datang kembali dalam keadaan airnya menetes dari jenggot beliau ke dadanya. Fa sarra ilayya shay'a, lalu beliau merahasiakan sesuatu kepada aku. La uhadithu bihi ahada, aku tidak akan menyampaikan kepada siapapun tentangnya. Fa harrajana 'alayya yuhadithana. Faharrajna alaihi an ayyuhadithana. Ini ucapannya sang rawi. Katanya sang rawi, yaitu Al-Hasan bin Sa'ad, dia memaksa aku untuk menyampaikan apa yang disampaikan Rasul kepada kamu. Namanya harrajna, ini minta dengan sangat, kayak maksa itu. Apa Faqala, maka berkata Abdullah bin Ja'far, la ufdi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sirrahu, aku sekalipun sedikit pun tidak akan menyebarkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta alqallah, hingga aku berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Intah. Hadis ini barakallahu fikum disebutkan oleh Asy-Syaikh Muqbil bin Hadi rahimahullah sangat jelas menunjukkan babnya. Ya, yaitu apa ya Pak? Menutup aurat ketika buang hajat. Bahkan menghilang dari pandangan orang ketika buang hajar. Ini hukumnya wajib. Dan kebiasaan Nabi kita Muhammad SAW termasuk adab-adab buang hajat barakallahu fikum. Baik ketika mukim atau ketika safar, jauh dari pandangan orang atau dekat dari orang lain, wajib menutup aurat laki-laki apalagi kaum wanita barakallahu fikum. Ada mafhum. Tayyib, faedah lain yang mesti kita ambil adalah barakallahu fikum. Hadis ini menjelaskan kepada kita tentang tanda atau bukti kenabian Rasulullah SAW. Apa ya Pak? Tanda kenabiannya? Beliau bisa mengerti bahasa hewan. Ya. Assalamualaikum. Sang onta tadi mengadu kepada Rasul. Beliau paham apa yang disampaikan sama dia. Termasuk dalailun nubuwah. Termasuk tanda-tanda kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang lain yang bisa kita ambil, larangan menganiaya hewan peliharaan. Larangan menganiaya atau menyiksa hewan peliharaan. Barakallahu. Entah itu unta atau sapi atau kambing atau ayam atau kucing atau burung yang kamu pelihara itu tidak boleh dianiaya, tidak boleh disiksa. Paham ya? Itu meniadakan atau menafikan ketakwaan. Mafhumnya kewajiban untuk menyayangi hewan, memelihara mereka dengan baik, memperlakukan mereka dengan baik. Itu termasuk bertakwa kepada Allah. Di antara bentuknya, kalau antum menuntun hewan, menuntunnya yang penuh kasih sayang, jangan diseret dengan kasar, tuntun dengan bagus. Entah nuntun unta, nuntun sapi, nuntun kambing, atau nuntun yang lain-lainnya. Barakallahu fiik. Di antara bentuk kasih sayangnya, memberi makan dan minum kepada mereka. Di antara bentuk kasih sayangnya adalah tidak memperkerjakan dengan perkara yang memberatkan. Barakallahu. Dan yang lain-lainnya barakallahu dalam bab ini. Itu termasuk bagian ketakwaan kepada Allah azza wajalla. Nah, faedah yang lain yang bisa kita ambil adalah barakallahu fikum ingkarul mungkar. Di sini ada syariat untuk menahi mungkar, mengingkari kemungkaran yang ada. Rasulullah itu memanggil, siapa ini yang punya unta ini? Ditegur, diingkari, dinasihati dengan baik supaya dia memahami hak-hak hewan yang dia pelihara. Itu namanya nahi mungkar. Faedah yang lain yang bisa kita ambil adalah warahmatullahi wabarakatuh, anjuran untuk berwudu setelah buang hajat. Anjuran untuk berwudu setelah buang hajat. Kalau dia kepengin sholat, jelas wudunya perkara yang wajib. Sebab terkait dengan sholat yang hendak dia kerjakan. Tapi kalau tidak, maka itu merupakan keutamaan. Di sini anda perhatikan Rasul tidak disebutkan sholat. Ya, beliau buang hajat, lalu berwudu. Tidak disebutkan sholat. Sehingga itu umumnya ya, Pak. Termasuk keutamaan dan afdhaliyah seseorang itu barakallahu'alaikum berwudu setelah buang hajat. Artinya menjaga toharohnya. Walaupun tidak sedang mengerjakan sholat atau tidak mau mengerjakan sholat, tetap dia berwudu untuk menjaga sebagai orang yang telah bersuci. Barakallahu fikum. Naam. Barakallahu fik. Juga bisa kita ambil faedah anjuran untuk menyela-nyela jenggot dengan air ketika berwudu. Anjuran untuk menyela-nyela jenggot dengan air ketika berwudu. Buktinya apa? Ketika beliau selesai berwudu, apa ya Pak? Airnya menetes dari jenggot beliau sampai ke dada. Nah, bekas-bekas air di dada, ya bas. Itu perkara yang tidak ada masalah, bukan termasuk sesuatu yang mengurangi harga diri. Tidak ada masalah. Faedah yang terakhir adalah hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kewajiban menjaga rahasia seseorang. Kewajiban menjaga rahasia seseorang. Ketika ada orang yang menyampaikan rahasianya kepada kamu dan diminta dirahasiakan, maka wajib kamu rahasiakan, jangan diberitahukan kepada siapapun sampai kamu mati atau diizinkan oleh yang punya rahasia. Gitu ya. Di antara ciri-ciri orang itu ingin dirahasiakan ialah ketika dia hendak menyampaikan sesuatu kepada antum, dia tengok kanan, tengok kiri. Mau ngomong? Gak ada orang. Ngomong. Tandanya apa ini? Jir, rahasia. Walaupun gak ngomong, ini rahasia. Jadi di antara yang mereka sebutkan para kawan. Ketika ada teman kamu yang menyampaikan sesuatu, kok tengok-tengok, nunggu tempat yang sepi, tanda itu rahasia. Jangan disebarkan. Apalagi dia minta dengan sangat rahasia. Jangan disampaikan kepada siapapun. Maka rahasia. Sudah tutup mulut. Jangan disampaikan kepada siapapun. Sudah mengizinkan. Nah, sekarang boleh kamu sampaikan. Sampaikan. Atau dia mengecualikan rahasia. Kecuali fulan. Fulan. Fulan. Tapi ingat, bilang rahasia juga. Dibahami misalnya ya. Nah, ketika anda membongkar rahasia teman kamu atau seseorang dari sahabatnya kamu, pertanda engkau pengkhianat. Engkau bukan seorang yang mukmin, engkau bukan seorang yang baik. Hah? Engkau pengkhianat dikarenakan engkau telah membongkar rahasia saudara kamu. Baik, yang perlu diingatkan ya, Evan, pembahasan rahasia ini perkara yang syar'i atau perkara yang mubah. Atau wabih. Kalau dia ingin dirahasiakan perkara yang mungkar, tak boleh. Ya, kamu tegur dia, kamu nasihati dia. Ini perkara dosa. Istighfar, insya, tobat. Ya, saya tobat, tapi rahasia. Tanya. Labas. Yang penting dia tobat, istighfar, merubah diri, dirahasiakan dia disembunyikan. Hadza wadihun, barakallahu fikum, wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. أكفي إلى هنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فضلوا خميس قبل الله